Mitra Bisnis Kwik Yanggi berpandangan situasi politik dan keamanan di tanah air pada tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun ini. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan, yang menurut Kwik Yanggi juga tidak akan jauh berbeda dengan kondisi ekonomi di tahun ini. Untuk melanjutkan bahasan atas proyeksi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, kalau begitu seperti apa Bapak melihat kondisi kita di tahun depan? Saya melihat seperti yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat di kota-kota, terutama di Jakarta, itu ya seperti sekarang ini kan. Kan hebat. Ini hal yang sama sekali tidak mengherankan. Kalau ekonomi sebuah bangsa diliberalisasi apa saja boleh, kita akan menyaksikan hal ini di perkotaan. Itu tidak mengherankan kalau pemerintahnya sebesar lepas saja, liberalisasi saja, ya memang betul semuanya bermunculan hebat-hebat kan. Tapi di sektor mana? Di ekonomi modern kan. Jadi kita ekonominya kan masih dualistis ekonomi seperti yang disinyalir oleh Profesor Buke tahun 1930. Dia menulis buku Dualistis Ekonomi. Kemudian Pak Mitro menulis buku tentang ekonomi pembangunan Indonesia. Nah, yang isinya hampir sama dengan Buke yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu dua sektor yang saling tidak terkait. Trickle down effect tidak ada, dampak mengangkat perdesaan yang begitu besar, merupakan mayoritas yang luar biasa dari bangsa ini juga tidak ada. Nah, sektor modernnya berkembang. Kemudian berkembangnya akan lebih hebat lagi di sektor modern karena diguyur oleh uang korupsi. APBN yang bocor itu kan beredar. Itu kan pemompaan daya beli. Tapi ya uplek-uplek terus berputar-putar saja di kota-kota, terutama di Jakarta. Lantas seperti apa model pertumbuhan ekonomi dualistik seperti yang Bapak gambarkan itu, Pak Kwik? Ya, coba kita lihat dari dulu ya, Hong Kong. Hong Kong itu oleh Inggris kan dianggap, itu kan negara jajahan sesuka-suka mula gitu. Tetapi Inggris cuma menjaga keamanan, ketertiban, segala lebih enak lagi kan. Nah, coba kita lihat Hong Kong, di Hong Kong side, di pusat-pusatnya itu, seperti apa mewahnya. Tapi coba kita lihat pinggiran Hong Kong yang ujungnya. Jadi perbedaannya kan luar biasa. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.